Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah. Ternyata berpihak pada